Yun masyhurun mata fi khilafati Muawiyah wa akhraja al-Bukhari fi sahihihi bi sanadihi an Qatadah qala hadatsana Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi sallam wa Muadun radifuhu ala ar-rahli qala ya Muadu qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika qala ya Muadu qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika qala ya Muadu qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika thalathan qala ma min ahadi yashhadu an la ilaha illallah ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu ta'ala 'alan nari qala ya rasulullah afala ukhbiru bihi an-nasa fayastabshiru qala idan yattakilu fa akhbara biha mu'adun inda mautihi ta'attuma wasaqo bisanadin akhara haddatsana mu'tamirun haddatsana mu'tamirun qala sami'tu abi qala sami'tu anasan qala dzukira li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li mu'adz bin jabalin man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannata qala afala ubashshiru an-nasa qala la inni akhafu ayyattakilu qultu fatabayyana bihadas siyaqi ma'na shahadati alla ilaha illallah wa annaha tatadammanu tarkas syirki liman qalaha bisidqin wa yaqinin wa ikhlasin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah walahuma masih dari riwayat Bukhari dan Muslim fi hadisi Itban dalam hadis Itban radhiyallahu ta'ala anhu fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah akan mengharamkan neraka bagi orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas dan dia yabtaghi bidzalika dan dia mengharapkan menginginkan dengan ucapan dia tadi ya hanya mengharapkan wajah Allah. Ya. Fa innallaha harrama. At-tahrim di sini maknanya adalah al-mana', mencegah. Ya, berarti gimana? Mana'an nar an tamassah. Allah melarang, mencegah neraka untuk menyentuh orang tadi. Orang tadi apa? Yang tadi mengucapkan la ilallah. Yang dia mengucapkannya, perhatikan mengucapkannya itu ya bataghi bidzalika wajh Allah. Berarti di sini apa? Mukhlishan min qalbi. Dia berarti mengucapkannya itu dengan ikhlas. Mata ala dzalik, mati di atas kalimat tersebut. Ya. Walam yaqulha nifaqan. Enggak mengucapkannya karena nifaq. Beda dengan kaum munafik. Mengucapkannya bukan ya bataghi bidzalika wajh Allah. Namun ingin mendapatkan keridhaan. Ya, keridhaan makhluk. Keridhaan manusia. Baik, barakallahu fikum. Dan keridhaan kaum mukminin waktu itu karena mereka takut. Nah, itu munafik keadaannya demikian. Wa qauluhu kata Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya. Wa qauluhu walahuma diriwayatkan oleh keduanya Ailil Bukhari, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimin. Ya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima. Di dalam ya, sahih keduanya, sahih Bukhari dan Muslim bikamalihi. Wa hadha tarafun min hadisi tawilin, ini adalah ya ujung ya hadis yang panjang ya, akhrajahu asy-syaikhani, yang dikeluarkan oleh asy-syaikhan. Itban bi kasril muhmalah ya, itban ainnya itu dengan dikasrahkan tanpa titik. Ba'daha musannatun, setelahnya ada huruf yang bertitik dua. Fauqiyatun, titik duanya di atas. Ini biasa ya, para ulama dahulu biasa memberi isyarat-isyarat demikian. Karena dulu huruf itu gak tahu mana huruf ain, mana huruf ghain, mana huruf ta, ba, nun, ya, sa, begitu. Maka dikasih tahu. Summa muwahadah, kemudian setelahnya huruf yang bertitik satu, nun gitu. Nah, Ibn Malik, nah, salah satu yang berjasa demikian kalau di Al-Quran, Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf, seorang pemimpin zalim yang dilawan oleh Sa'id bin Jubair dan para tabi'in yang lainnya, sehingga Sa'id bin Jubair dibunuh. Didoakan keburukan oleh para ulama ya, didoakan keburukan oleh Hasan al-Basri, sampai ketika dia mati Hasan al-Basri itu sujud syukur ya. Nah, sampai Amir mengatakan, saya heran ada yang mengatakan Hajjaj itu beriman, Hajjaj itu beriman pada Tawgut. Ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musanafnya, pernah saya kutip waktu itu. Sa'id bin Jubay, apa, Hajjaj bin Yusuf berhukum dengan hukum Allah. Ya, nggak pernah Hajjaj bin Yusuf itu melakukan kekufuran seperti yang ada pada sekarang, itu nggak ada. Ya, makanya nggak apple to apple ya, ketika dianalogikan pemimpin salaf terdahulu yang paling zalim Hajjaj gitu misalkan dengan pemimpin zaman sekarang, nggak nyambung. Hajjaj bin Yusuf berhukum dengan hukum Allah, pemimpin sekarang hukum setan Belanda. Hajjaj bin Yusuf menerapkan jizyah bagi para ahli zimmah Yahudi, Nasrani, Majusi. Konghucu Buddha enggak ada. Melarang mereka menampakkan agama mereka. Buru-buru ngucapin Natal, Hajjaj bin Yusuf melarang kalau kaum Nasrani Natalan, enggak boleh Natalan di gereja, di rumah. Ya. Nah, itu. Banyak jasanya. Jadi kalau ada yang mengatakan pemimpinmu tidak sezalim Hajjaj bin Yusuf, terbalik. Hajjaj bin Yusuf tidak sezalim, tidak sekufur pemimpinmu gitu. Hajjaj bin Yusuf enggak pernah mengatakan agama dan negara harus dipisah gitu. Agama sekuler itu. Allahu musta'an. Lanjut lagi, enggak kelar-kelar kalau ngomongin Hajjaj. Ya. Kalau ngomongin pemimpin zaman sekarang mah enggak ada itu di masa salaf ya, enggak ada. Hatta sampai Turki Utsman sekalipun nggak ada di masa salaf yang kayak gitu, ya, yang mandiin kudanya pakai kembang tujuh rupa gitu, nggak. Yang bawa tanah, air dari negeri-negeri kaum muslimin taruh kendi gitu, taruh di Baghdad gitu, nggak ada, ya, nggak ada, ya. Apalagi sampai nantang-nantang gitu, siapa yang mau mengganti ya undang-undang Belanda kami, kita kebu, kita lawan. Enggak, Hajjaj bin Yusuf berhukum dengan kitabullah. Nah, itu. Jadi keliru ya. Terlalu apa ya? Halu itu menganalogikan pemimpin salaf dengan yang pemimpin salaf yang zalim dengan zaman sekarang. Ya, barakallahu fiik. Nah, makanya para ulama mengatakan kalau kayak begitu terjadi ya, di masa Hajjaj bin Yusuf aja kan ada yang melawan para ulama, ada yang mengkafirkan Hajjaj bin Yusuf, ulama. Tapi nggak mengkafirkan ini Hajjaj bin Yusuf, nggak ijma ya, nggak ijma. Ada yang nggak mengkafirkan. enggak mengkafirkan hajat. Terus yang mengkafirkan mereka ulil amrinya siapa dong? Ulil amrinya ulama. Jadi kalau ada yang bilang kalau ini bukan ulil amri, ulil amri itu siapa? Ini norak ini. Ya. Tafsir Ibnu Katsir itu kan ada tuh di rumah dia mungkin. Dibuka itu tafsir Ibnu Katsir, siapa ulil amri menurut Ibnu Katsir? Ulama. Ya. Saya pernah digituin, antum kulitnya ulil amri antum siapa? Lah, antum kan punya tafsir Ibnu Katsir. Berarti enggak dibaca ini. Hah? Ta'atullah wa ta'ati Rasulul amri minkum itu kata Ibnu Katsir, ulama. Mengutip pendapat Ibnu Abbas dan murid-muridnya Ibnu Abbas. Ya. Memang ada dua tafsir, ulama atau umara. Ya. Penulis kitab Fathul Aziz Hamid mengatakan, salaf dahulu ya, kadang mengitlakan kepada ulama, kadang mengitlakan pada umara. Ketika mereka mengitlakan pada umara, kemudian terjadi sesuatu hal dari keburukan agama pada umara, mereka mengembalikan kepada ulama. Begitu. Ya, tafsir salaf itu, tafsir sahabat. Ulul amri itu adalah umara, apa? Ulama. Jadi kalau ada yang bilang ulul amri siapa dong? Aduh. Ngayambung. Memangnya enggak ada ulama di muka bumi ini, gitu. Kecuali enggak ada ulama di muka bumi ini baru kita katakan ulama itu siapa ya, gitu kan, mesti umara gitu kan. Belum ada ulama di muka bumi ini yang fatwa mereka kita ikuti, ijtihad mereka kita amalkan, petuah mereka kita ambil. Naam. Ibnu Malik, Ibnu Amr, Ibnu Ajlan Al-Ansari, berarti beliau orang Ansar ini ya. Ya. Beliau orang Ansar. Al-Khudri. Beliau juga Al-Khudri, nisbah kepada Bani Khudrah. Ya. Sahabat yang mulia. Bahkan bukan cuma sahabat, beliau anak sahabat. Ya, anak sahabat. Ya. Beliau bukan anak sahabat ya, bukan. Ya, Al-Ansari. Beliau bukan dari Bani Khudrah, afwan. Dari Bani Salim bin Auf. Dari Bani Salim Auf. Nah. Taib. Min Bani Salim bin Auf, sahabiyun masyhur wa mata fi khilafati Muawiyah. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Muawiyah. Ya, barakallahu fiik. Wa akhrajahu Al-Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari mengeluarkan dalam sahihnya. Ya. Bisa nadihi dengan sanadnya. An Qatadah, dari Qatadah radhiyallahu taala qala, beliau mengatakan haddatsana Anasun, Anas bin Malik telah menyampaikan sebuah hadis pada kami, ada Nabi ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muadun ya radifuhu ala rajul. Ala rahl, afwan. Ya. Bahwa Nabi SAW bersabda, sedangkan Mu'ad waktu itu ala rahl. Ya, Mu'ad ala rahl. Ya. Apa namanya, dibonceng. Beliau di atas onta. Qala ya Mu'ad, wahai Mu'ad ibn Jabal, kata nak Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ya. Baik wa Rasulullah, kupenuhi panggilanmu ya Rasulullah, begitu maknanya. Kata Nabi lagi, Nabi mengulangi lagi itu sampai 3 kali ya, salasan. Kemudian Nabi bersabda, ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbih. Tidaklah ada seorang hamba yang bersyahadat ini, la ilallah Muhammad Rasulullah, dengan benar dari kalbunya, illa haramallahu ala nar. Melainkan Allah haramkan dia dari neraka. Kata Mu'ad, ya, afala ukhbiru bihi annas, apakah aku kabarkan hal ini kepada manusia? Kata Nabi SAW, ya, idan, yang fayastabshiru, yang mereka akan gembira, kata Nabi SAW, idan, yattakilu. Kalau begitu mereka bersandar sama ini aja. Fa akhbara bi, akhirnya Mu'ad tidak mengabarkan Fa akhbara biha Mu'adun inda mautihi ta'assuman. Karena Mu'ad menyampaikan itu juga menjelang wafatnya karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Ini udah ya waktu itu ya hadisnya. Wasaqa bi sanadin akhara, dan Imam Bukhari membawakan juga dengan sanad yang lain, haddatsana Mu'tamirun. Mu'tamir telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami, kata Bukhari rahimahullah taala, Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, ya. Ini yang sering dilakobi dengan At-Tufail, ya. Siqah. Qala sami'tu abi, kata Mu'tamir, saya mendengar bapakku, berarti namanya, nama bapak siapa? Hah? Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, berarti nama bapaknya Sulaiman At-Taimi. Qala sami'tu Anasan, kata bapaknya, kata Sulaiman At-Taimi, saya mendengar Anas bin Malik qala dzukirali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adin. Ya, disebutkan kepadaku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang berjumpa dengan Allah di akhirat dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. Qala ala ubasyiru annasa, kata Mu'ad, apakah aku boleh beritakan ini kepada orang-orang? Kata Nabi, idza ila inni akhafu ayattakilu. Ya, jangan, karena aku khawatir mereka akan bersandar sama ini aja, enggak mau beramal. Qultu fatabayyana bihadzal siyaq. Ya, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, maka jelaslah dengan redaksi hadis ini makna syahadah la ilaha illallah wa annaha tatadammanu tarkas syirki. Bahwasanya la ilallah ini mengandung, ya, harus meninggalkan kesyirikan, liman qalaha, bagi siapa yang mengucapkannya, bisidqin wa yaqinin wa ikhlasin, dengan kebenaran, kejujuran, keyakinan dan ikhlas. Ya. Taib. Jadi sisi pendalilannya ini kan masih dari apa namanya, bab apa, fadlu tauhid, ya. Wa may yukaffiru minadzunub. Ya, yaitu keutamaan bagi orang yang mengucap la ilaha illallah ini dengan mengharap wajah Allah, bukan karena kemunafikan. Diharamkan dari neraka. Taib. Kalau hadis sebelumnya apa? Ya, ada khalaul jannata ala makana minal amal, gitu kan? Ada dua tafsir, ya. Ya, bagaimanapun kondisi amalnya, yang pertama, yang kedua apa tafsirnya? Dia masuk surga sesuai dengan, ya, amal dia, derajatnya di surga sesuai dengan amal dia. Nah, pada hadis ini seorang yang mengucapkan la ilallah memurnikan dari kesyirikan. Ya, namun melakukan dosa. Ya. Melakukan maksiat sehingga wafat sebelum bertobat darinya. Maka dia nanti berada tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni dosanya, langsung masuk surga tanpa disentuh neraka. Ya, maka dia nanti dapat di apa namanya, kalau langsung masuk surga itu namanya, ya kan, tahrim itu al-mana', begitu kan. Kan tadi dikatakan, saya tadi mengutip ucapan Syekh Shalal Fauzan, harrama 'ala an-nar at-tahrim, maknanya adalah al-man'u. Al-man'u itu apa artinya? Mencegah. Nah, maksudnya apa? Mana'a Allahu mana'an nar antamassah. Allah melarang neraka untuk menyentuh orang yang mengucap la ilaha illallah tadi. Nah, larangan Allah menyentuh neraka bagi dia ini, si pengucap la ilaha illallah. Nah, kalau dia pelaku maksiat gimana? Belum tobat dari maksiatnya. Al-mana kan tahrim, mana mana, kata Syekh Shalal Fauzan. Mananya itu, kata para ulama, kalau dia memang betul neraka itu tidak tidak menyentuhnya sama sekali, itu berarti at-tahrim al-mutlaq namanya. At-tahrim al-mutlaq. Pengharaman disentuh neraka secara mutlak. At-tahrim al-mutlaq. Ya. Atau kan tadi pelaku dosa besar tahta masyiatillah, ya. Kemungkinan pertama, Allah ampuni dia. Allah masukkan dia ke surga, walau tanpa ada pemberi syafaat sekalipun, dengan rahmat Allah. Atau opsi kedua, ya, dan bila ini ngeri juga nih ahli tauhid, yang dia pelaku maksiat, dia dibersihkan dulu di neraka sebagai kafarat buat dia sebelum nanti dia masuk surga selama-lamanya. Ya, taib. Berarti dia tetap masuk neraka. Nah, namun hadis ini berlaku gak buat dia? Fa inna Allah harrama 'alan nar, gitu kan? Allah mengharapkan neraka bagi orang yang mengucap la ilaha ya bataghi bidzalika wajhallah, kan gitu. Diharamkan juga enggak? Iya, diharamkan. Namun kan kalau tadi at-tahrim al-mutlaq, kalau ini enggak, mutlaqut tahrim. Mutlaqut tahrim. Mutlaqut tahrim itu apa maksudnya? Pengharaman kekal di neraka. Harus bisa dibedain ya, at-tahrim al-mutlaq dan mutlaqut tahrim. Kalau at-tahrim al-mutlaq, dia masuk neraka, masuk surga langsung, enggak disentuh neraka sedikit pun. Ya, ini namanya at-tahrim al-mutlaq. Dapat hadis ini enggak? Dapatlah. Hadis itban ini. Fa inna Allah harama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah haramkan dia dari neraka. Namanya at-tahrim al-mutlaq. Dia pelaku maksiat tahta masyiatillah. Ya. Yang kedua, dia pelaku maksiat tahta masyiatillah, namun Allah putuskan dia diazab, na'udzubillahi min dzalik. Terus dia dapat tiga keutamaan hadis ini. Fa inna Allah harama 'ala an-nar, Allah haramkan dia, Allah haramkan neraka bagi dia. Dia kan mengucap la ilaha kan, yabtaghi bidzalika wajha Allah ya. Tapi dia ternyata Allah azab dulu di neraka sebelum Allah masukkan ke surga. Dapat enggak hadis ini? Dapat. Loh katanya fa inna Allah harama 'ala an-nar. Perhatikan harama at-tahrim, harama yuharrimu tahriman itu. Tahrim itu maknanya al-mana'. Man'u, mencegah. Ya, terus kok dia nggak dicegah masuk neraka juga? Perhatikan kalau tadi at-tahrim al-mutlak diharamkan sama sekali neraka. Kalau ini mutlakut tahrim. Mutlakut tahrim itu apa? Pengharaman kekalnya dia di neraka. Jadi tetap dapat gak hadis ini? Dapat. Nggak kontra. Paham ya? Yang kayak gini-gini ini harus paham ya, agar membedakan kita dengan khawarij. Karena khawarij dan mu'tazilah sering mengilzam kita dengan ini, katanya tahta masyiatillah. Kan khawarij mu'tazilah mengingkari itu tahta masyiatillah. Mereka mengatakan pelaku dosa besar ahlul kabair masuk neraka, Allah wajib. Mereka mewajibkan Allah itu ya, kayak kemarin kan istihqaq muqabalah itu ya, Allah wajib mengadab pelaku neraka, apa pelaku dosa besar. Karena Allah telah memfirman akan itu ancaman-ancaman. Nah, mereka sering mengilzam kita. Tuh ternyata kalian tidak menutup kemungkinan ada orang yang masuk apa? Neraka dari pelaku maksiat. Terus hadis ini gimana? Fa inna Allah harama 'ala an-nar. Ahlu tauhid yang pembelajar enggak boleh bingung. Ya. Kalau dia pembelajar, kecuali dia bukan kalangan pembelajar, baru dia bingung. Kalau dia pembelajar dia jawab. Nah, itu at-tahrim al-mutlak dengan mutlaqut tahrim harus dibedain. Istilah dari mana tuh? Ya, dari ulama. Ya, istilah tahrim mutlak, mutlaqut tahrim itu dari ulama. Tabarakallahu fikum. Nah, kalau yang mutlak at-tahrim al-mutlak yang pengharaman mutlak enggak boleh neraka menyentuh dia sama sekali, berarti ini menunjukkan yang menyelamatkan dia dari neraka bukan sekedar la ilaha illallah, tapi juga syarat-syaratnya, konsekuensinya. Ya enggak? Kan iman itu qaulun wa amalan ya. Qaul dia, amal dia jauh dari maksiat. Karena kan yang namanya maksiat itu kan dalam al-sunnah wal jamaah apa? Iman itu apa? Yankus ya. Yankus, berkurang. Ya. Tabarakallah. Kemudian mana lagi tadi? Qala Syekhul Islam. Naam, tafadhal. Masya-masya. Ah iya, mau pulang deh. Betul lah kata Mas Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, qala Syekhul Islami wa ghairuhu fi hadzal hadithi wa nahwihi, innaha fi man qalaha wa mata 'alaiha. Baik, perhatikan tuh kata Syekhul Islam, hadis ini dan sejenis hadis ini, innaha ya, bahwa hadis ini ya, hadis ini fiman qala qalaha wa mata alaiha. Hadis ini diperuntukkan untuk yang mengucap la ilallah tadi yabtaghi bizalika wajhallah wa mata alaiha, dan yang mati di atas la ilaha illallah. Ya, terus kama ja'at muqayyadan biqoulihi kholison min muqayyadan apa muqayyadatan? Muqayyadatan. Biqoulihi kholison min qalbihi ghairu syakin fiha. Baik, perhatikan. Ya, kama ja'at ya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan hadis ini, tapi hadis ini muqayyadatan, diikat, artinya dipersyaratkan dengan sabda Nabi yang lain, kholisan min qalbi. Dia mengucapkannya dengan ikhlas murni dari kalbunya, ghairu syakkin fiha. Tanpa ada keraguan dalam mengucapkannya, bisidkin wa yakinin. Dengan jujur dan yakin. Terus fa inna haqiqatal tauhidi injizabur ruhi ilallahi ta'ala jumlatan. Faman syahida an la ilaha illallahu khalisan min qalbihi dakhalal jannata. Li'anna al-ikhlaso huwan tizabul qalbi ilallahi ta'ala bi'an yatuba min dhunubi taubatan nasuhan. Minadzunubi taubatan nasuhan. Fa idza mata 'ala tilkal hali nala dzalika. Nah, perhatikan sini. Fa inna haqiqat tauhid, maka hakikat tauhid itu adalah apa? Injizabur ruh. Ya, ketertarikan ruh pada Allah Subhanahu wa taala jumlatan secara total. Fa man syahida la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mengucap la ilaha illallah dari kalbunya dengan jujur, dengan benar, dengan ikhlas, dakhal jannah, dia masuk surga. Li anal ikhlas huwa injizabul qalb. Ya. Karena yang namanya ikhlas adalah ketertarikan kalbu. Ya. Dalam lafaz yang lain injizabur ruh gitu ya. Ada enggak yang cetakan injizabur ruh? Kepada Allah taala bi ayatu baminad dzunub, yaitu dengan dia bertobat dari dosa-dosa dia, taubatan nasuhan. Dengan taubat yang nasuha fa idza mata ala tilkal hal nala dzalik. Kalau dia mati dalam keadaan demikian, baru dia memperoleh apa yang dijanjikan tadi. Berarti at-tahrim al-mutlaq, bukan mutlaq at-tahrim. Nah, terus fa innahu qad tawatarat al-ahaditsu bi annahu yukhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratan wa ma yazinu khardalatan wa ma yazinu dharratan. Baik, perhatikan ya. Fa innahu qad tawatarat al ahaditsu, ya, ini telah mutawatir berbagai hadis ya, bi annahu yakhruju minan nar, bahwa orang tadi akan keluar dari neraka, yaitu yang mengucap la ilallah. Maka nafil qalbihi minal khair ma yazinu sya'irah. Ya, akan keluar dari neraka orang yang mengucap la ilah, ya. Dan di dalam kalbunya ada khair, ada kebaikan, walau seberat biji gandum. Wa ma yazinu khardalah, atau yang sebesar seberat biji sawi. Wa ma yazinu dzarrah, atau yang sebesar biji dzarrah yang paling kecil lagi. Ya. Baik, dia akan keluar dari neraka dan masuk surga. Terus wa tawatarat bi anna katsiran mimman yaqulu la ilaha illallah dakhalan naru tsumma naro. Masa neraka yang masuk maf'ul. Dakhalan naro tsumma yakhruju minha. Wa tawatarat ai hasbuk. Dan mutawatir di sini bi anna katsiran mimman yaqul, karena banyak yang mengucapkan. Kebanyakan orang yang mengucapkan la ilallah dimasuk neraka kemudian keluar darinya. Ya, ini masuk neraka ini berarti dia ahlul kabair. Ya. Yang dia nanti keluar dari neraka berarti tahrim at-tahrim al-mutlaq atau mutlaq at-tahrim? Tahrim mutlaq at-tahrim. Mutlaq at-tahrim. Kalau yang at-tahrim al-mutlaq itu enggak masuk neraka sama sekali. Itu yang tadi ya, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Harrama itu berarti at-tahrim al-mutlaq. Tapi kalau ternyata dia pelaku dosa besar, dia diazab dulu, iyadzan billah, baru masuk surga, namanya mutlaqut tahrim. Tetap dapat hadis ini. Fa innallah harama 'alan nar. Allah haramkan dia dari neraka. Tapi ternyata diazab dulu, ya, gimana itu? Mutlaqut tahrim. Ya, itu mutlaqut tahrim tadi maknanya apa? Ah, diharamkannya dia kekal di neraka. Beda ya maknanya antara tahrim al-mutlaq dan mutlaqut tahrim. Ya. Terus lanjut. Wa tawatarat bi annallaha harrama 'alan nari an ya'kula atharas sujud. An ya'kula atau ta'kula? Ta'kula. Kenapa ya'kula? An-nar kan wanas ma'ruf. Di atas. An ta'kula atharas sujudi min ibni adama fa haula'i kanu yusalluna wa yasjuduna lillahi wa tawatarat. Nah, ini telah mutawatir ya, banyak dalam banyak hadis ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka untuk memakan. Ya, untuk menyentuh, untuk mengazab asar sujud, anggota-anggota tubuh bekas sujud. Yang kata Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota badan. 1 kening, 2 3 kedua telapak tangan, 4 5 kedua lutut, 6 7 kedua kaki. Ini semua diharamkan masuk neraka. Kalaupun ada pelaku dosa besar, ahli tauhid yang dia berbuat maksiat, tentu bukan berbuat pembatal keislaman, ya. Dia bukan orang kaum sekuleris, bukan kaum nasionalis, bukan kaum sepilis, seperti itu semua. Ya, dia ahli tauhid berlaku dosa besar. Kalaupun dia tadi yang tahta masyiatillah ternyata Allah azab, berarti dia nanti enggak kekal di neraka ya. Namanya apa? Mutlaqut tahrim ya. Itu yang terbakar di neraka selain 7 anggota sujud tadi. Ya. 7 anggota sujud tadi itu. Ah ini keningnya. Bukan asar sujud, bekas sujud itu anggota sujud badannya. Kedua telapak tangan dia, gitu. Kedua lututnya, kedua kakinya. Ya, tabarakallah fiik. Terus lanjut. Ini di luar khilaf hidung ya, hidung. Ah, hidung masuk al jabahah. Namun para ulama enggak memasukkan hidung ke dalam rukun sujud. Nah. Baik, terus lanjut. Wa tawatarat bi annallaha yuharrimu 'alan nari man qala la ilaha illallah wa syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, lakin ja'at muqayyadatan bil quyyudits tsiqali. Naam. Telah juga mutawatir ya, bahwa orang, bahwa Allah akan mengharamkan bagi neraka terhadap orang yang mengucap la ilallah, yang bersaksi la ilallah Muhammad Rasulullah, namun telah terdapat riwayat-riwayat yang lainnya yang dipersyaratkan dengan kuyut yang sikot ya, dengan syarat-syarat yang kuat, yang ketat gitu. Terus wa aktsaru man yaquluha la ya'riful ikhlas wa aktsaru man yaquluha innama yaquluha taqlidan au adatan walam yukhalit al imanu basyasyata qalbihi. Naam. Ya. Ya, namun kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, kebanyakan orang yang mengucapkannya itu la ya'rifu al-ikhlas. Mereka enggak mengenal apa makna ikhlas dari la ilaha illallah. Wa aktsaru man yaquluha, dan kebanyakan yang mengucapkannya itu yaquluha taqlidan ya, mengucapkannya itu karena taklid aja. Atau karena adatan, atau karena kebiasaan. Walam yukhalitil iman basyasyata qalbi. Sedangkan iman belum menyentuh lubuk qalbunya. Ya. Terus gantian dibaca, fadhal. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghalibu man yuftanu 'inda al-mauti wa fil quburi amsalu ha'ula'i kama fil hadisi sami'atun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Nah, kebanyakan orang yang terfitnah, ya, kebanyakan orang yang yuftan, ya, yang terfitnah indal maut, di matinya ini, di fitnah kubur, ketika dia mati di kubur, adalah semisal orang ini. Ketika ditanya marabbuka, dia mengatakan la adri ha ha sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Man rabbuka itu maknanya man ma'luhuka, man ilahuka. Karena rabb di sini maknanya adalah ilah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kajian kita sebelumnya, yaitu syarah salah satu usul. Man rabbuka ma ilahuka. Siapa sembahanmu? Ma ma'buduka. Mama man ma'luhuka. Itu. Ya. Baik. Jadi Abu Jahal, jadi Rabb dikubur ketika ditanya man rabbuka, itu bukannya rububiyah tapi mana? Tapi maknanya apa? Uluhiyah. Kalau itu maknanya rububiyah, Abu Jahal bisa jawab enggak? Bisa, orang dia meyakini kok. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab meyakini, dan segenap musyrikin Quraisy, kalau engkau tanya pada mereka, wahai Nabi, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tapi makna marabbuka, ya, marabbuka dalam hadis apa, dalam pertanyaan kubur itu ma ma'buduka. Nah, Abu Jahal enggak bisa jawab. Abu Lahab enggak bisa jawab. Ya. Dan segenap musyrikin zaman sekarang yang mengakui, yang menyatakan Allah hanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki, namun mereka meyakini sebagaimana keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab, boleh-boleh saja memberikan ibadah sesaji kepada selain Allah. Dia enggak akan bisa jawab. Kalau makna Rabb di sini rububiyah, dia bisa jawab. Ya. Bisa jawab. Namun ternyata mereka enggak bisa jawab. Mereka akan mengatakan ha hala adri sami'tu nas yaqulu syai'an faqultu. Ya, saya cuma dengar orang-orang mengucapkannya. Berarti ini karena adatan, karena taklidan. Ya, faqultu, saya pun mengucapkan. Terus lanjut. Waghalibu a'mali haula'i innama huwa taqlidun waqtida'un bi amsalihim. Wa hum man aqrabun nasi min qawlihi ta'ala inna wajadna aba'ana 'ala ummati wa inna 'ala atharihim muqtadun. Wa hina idzin fala munafata bainal ahadisi. Baik, kebanyakan waghalibu a'mali haula. Nah, kebanyakan amal mereka itu yaitu taqlid, ibtida'un bi absalihim, ya, karena ikut-ikutan orang yang semisal mereka. Wa hum min aqrabin nas, merekalah orang yang paling dekat, ya, dengan firman Allah Ta'ala, yaitu seakan-akan firman Allah Ta'ala ini memang ditujukan untuk mereka. Inna wajadana aba'ana ala ummah, kata mereka, kami telah mendapati nenek moyang kami di atas suatu agama. Wa inna ala asarihim muqtadun, kami hanya mengikuti jejak-jejak peninggalan mereka aja. Ya, jejak-jejak peninggalan mereka aja. Fahina idin fala munafata bainal ahadis. Kalau begitu enggak ada kontradiksi antara hadis-hadis ini semua. Baik, terus lanjut. Wa innahu idza qalaha bi ikhlasin wa yaqinin tamin lam yakun fi hadhihi al-hali musirran ala dhanbin aslan. Fa inna kamala ikhlasihi wa yaqinihi yujibu ayakuna Allahu ahabba ilaihi min kulli syai'in. Fa'idhan la yabqa fi qalbihi iradatun lima harrama Allahu wala karahatun lima amara biqadri dunubihi. Baik. Dari mana tadi antum bacanya? Baik. Fa innahu idza qalaha, ya. Karena orang tadi jika dia mengucapkannya dengan ikhlas wa yakin wa tam dan keyakinan yang sempurna, lam yakun fi hadhil hal musirran ala dhanbin aslan. Ya, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak akan, ya. Ya, dia tidak akan melakukan perbuatan dosa, apalagi musirran terus-terusan. Ya, aslan sama sekali. Dia tidak akan terus-terusan melakukan dosa. Sama sekali dalam keadaan demikian, kalau memang dia mengucapkannya dengan ikhlas, dengan yakin, dengan tam. Fa innaka mala ikhlasih. Ya. Karena kesempurnaan keikhlasan mengucapkan tauhid wa yakini, dan keyakinan mengucapkan tauhid, yujibu, itu mengharuskan ayakunallahu ahabba ilaih. Itu mengharuskan, berkonsekuensi menjadikan Allah sebagai sesuatu yang paling dia cintai, min kulli syai, dari segala sesuatu. Ya. Dari segala sesuatu. Ketika dia ingin cinta maksiat, dia ya, mengedepankan cinta dia kepada Allah. Oh, ini berat ini memang. Nah, berarti ketika kita melakukan maksiat dan segala macam, ya berarti kita udah paham juga kadar keikhlasan kita mengucap la ilaha illallah. Ya. Fa idan la yabqa fi qalbihi iradatu lima haramallahu, masyaallah. Maka kalau begitu enggak ada tersisa sedikit pun di kalbu dia ada iradah. Ya, ada keinginan melakukan apa yang Allah haramkan, la karahatan lima amarallahu. Ya. Juga tidak ada karoha, tidak membenci terhadap apa yang Allah perintahkan. Wa hadha huwa alladhi yahrumu 'alan nar, inilah orang yang ya yang Allah haramkan dia neraka untuknya. Wa in kanat lahu dzunubun qabla dzalik, walaupun dia memiliki dosa sebelum itu. Terus wa hadha huwa alladhi hasbuk, khalas. Terus fa inna hadha, tadi udah Anda bacain. Fa inna hadzal imana wa hadzal ikhlasa wa hadhi taubata wa hadhihi almahabbata wa hadzal yaqina la tatruku lahu dhanban illa muhiya anhu kama yamhu al-lailu an-nahara. Baik. Ya. Fa inna hadzal iman. Ya. Maka keimanan yang ini, wa hadzal ikhlas, ikhlas seperti ini, hadhi taubah, hadhi almahabbah, taubat seperti ini, cinta seperti ini, yakin seperti ini, la yatrukuna lahu dhanban. Ya. Itu apa namanya? La yatrukuna lahu dhanban illa muhiya anhu kama yamhu al-lailu an-nahar. Ya. Itu tidak meninggalkan dia dosa, tidak meninggalkan dia dosa. Ya. Kecintaan dia kepada Allah, keikhlasan dia. Artinya itu dapat menghapus dosa sebagaimana ya yamhu al-lailu wan-nahar, sebagaimana siang apa namanya malam dapat menghapus siang. Jadi keyakinan dia seperti itu yang luar biasa, yang besar, tobat dia, kecintaan dia kepada Allah, keyakinan dia itu dapat menghapus dosa sebagaimana malam menghapus siang. Kan kalau udah malam, siang udah enggak ada lagi kan, terhapus benar-benar kan? Nah, secara sempurna totalitas. Nah, kayak begitu juga. Ya, ibarahnya seperti itu, sedikit pelik sedikit tapi ya kurang lebihnya seperti itu. Terus lanjut. Fa idza qalaha 'ala wajhi al-kamal al-mani'i min asy-syirki al-akbari wal asghari fa hadza ghairu musirrin 'ala dhanbin aslan fa yughfaru lahu wa yahrumu 'ala an-nari. Wa yuharramu 'ala an-nari. Fa idza qalaha ala wajhil kamal, ya. Nah, jika dia mengucapkannya, mengucapkan la ilaha illallah tadi dengan ya sisi yang sempurna, al-mani' minasyirki, yang dia mencegah kesyirikan. Ya, sehingga ucapan tersebut mencegah kesyirikan yang akbar, yang asgar. Ya. Maka dia ghairu musirrin ala dhanbin aslan, maka dia tidak akan terus-menerus melakukan dosa sama sekali. Wa yughfaru lahu, maka dia akan diampuni, wa yuharramu 'alan nar, dan neraka diharamkan baginya. Terus wa in qalaha 'ala wajhin khalusa bihi minasyirki al-akbari duna al-asghari wa lam ya'ti ba'daha bima yunaqidu dhalika fa hadhihi al-hasanatu la yuqawimuha shay'un min as-sayyi'ati. Naam. Baik. Jika dia mengucapkannya ala wajhin. Ya, jika dia mengucapkannya dengan ala wajhin khalisa bihi minasyirk, dari dia mengucapkannya dengan suatu aspek yang di situ terbebas dari syirik akbar, namun dunal asghar, ya, terbebas dari syirik akbar maupun syirik asghar. Dunal asghar itu terbebas dari syirik akbar tapi tidak syirik asghar. Ya. Terus lanjut. Wa lam ya'ti ba'daha bima yunaqidu dhalika fa hadhihi al-ahsanatu la yuqawimuha shay'un min as-sayyi'ati. Naam, dan dia tidak melakukan setelah itu, ya. Ia tidak melakukan sesuatu yang dapat bertentangan dengan syahadat dia tadi, dengan tauhid dia tadi. Fahadihil hasanatu la yuqawimuha syai'un minas sayyi'at. Maka dengan kebaikan itu tidak ada satu kejahatan pun, ya, yang menandinginya. Terus fayarjah. Fayarjahu biha mizanul hasanati kama fi hadis bitaqati. Fayuharramu ala nari walakin tankusu darajatuhu fil jannati biqadari dunubihi. Baik. Fayarjah, maka dengan kebaikan itu akan rajih, ya, mizan hasanat dia akan rajih, akan kuat. Itu tadi makna duna syirki, dia terbebas dari syirik akbar dan syirik asgar gitu ya. Kan khalusa khalusa bihi minasyirk al akbar. Ya, dunal asghar. Ya. Terbebas juga dia. Jadi duna itu maktufnya itu apa namanya? Dia juga ke seperti makna khalusa. Ya, bukan arti dia tidak syirik akbar tapi dia syirik asghar, enggak. Dia tidak syirik akbar juga tidak syirik asghar. Ya. Dan dia tidak melakukan segala hal yang bertentangan dengan itu. Fa hadhil hasanat la yuqawimu la yuqawimuha syai'un minas sayiat. Maka kebaikan ini, apa namanya? Kebaikan-kebaikan tadi la yuqawimuha syai'un minas sayiat. Ya. Yang bawahnya tadi. Yang bawahnya ya? Enggak, ini saya lagi memahamin yang ini dulu dari dia, saya ulangin tadi. Fahadil hasanah la yuqawimuha minas sayiat. Ah, ini. Maka kebaikan-kebaikan ini, ya, keburukan apapun tidak ada yang dapat menandinginya. Fayarjah biha mizanul hasanat. Maka akan semakin kuat timbangan-timbangan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis bitaqah, hadis kartu. Hadis kartu ya, ketika seseorang ditampakkan dosa dia sejilat. Ada ya puluhan catatan keburukan dia sejauh mata memandang yang dia udah lemes gitu. Ditimbang dan lawannya cuman kartu la ilaha illallah. Ternyata lebih berat la ilaha illallah. Fayahrumu 'alan nar. Maka dia pun terhalang masuk neraka. Lakin tankusu darajatuhu fil jannah. Namun berkurang derajat dia di surga biqadri dzunubih. Sesuai dengan kadar dosa dia. Nah, begitu. Terus lanjut. Wa hadza bi khilafi man rajahat sayyi'atuhu bi hasanatihi wa mata musirran 'ala dzalika fa innahu yastaujibun nara. Fa in qala la ilaha illallah wa khulisa biha minasyirkil akbari lakinnahu lam yamut ala dhalika bal ata ba'da dhalika bisayyiatin rajahat ala hasanatin hasanati tauhidihi fa innahu fi hali qawliha kana mukhlisan lakinnahu ata bidunubin awhanat dhalika tauhida wal ikhlasa fa ad'afathu wa kuwiyat naru dunubi hatta akhraqat dalika. Baik. Wa hadha bi khilafi man rajahat sayyi'atu. Ya, namun ini tentu berbeda ya dengan orang yang lebih berat keburukan dia bi hasanatihi daripada kebaikan-kebaikannya. Wa mata musirran ala dzalik, dan dia mati dalam keadaan terus-menerus dengan demikian. Ya, dosa-dosanya lebih berat. Ya. Kejahatan dia, keburukan dia lebih berat. Lam yamut ala dzalik. Mana tadi? fa innahu yastaujibu nar. Ya. Maka tentu dia akan masuk neraka. Wa in qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilallah, wa khalusa biha minasyirkil akbar. Ya. Dan dia terbebas dari syirik akbar, walakinnahu lam yamut ala dzalik. Namun dia tidak mati di atas syirik apa namanya? Lam yamut ala dzalik. Ya. Kan tadi ya, kita pahami, walaupun dia mengucap la ilallah wa khalusa minasyirkil akbar, jika dia terbebas dari syirik akbar, lakinnahu lam yamut ala dzalik. Bal ata ba'da dzalika bisayiatin. Nah, dia tidak mati di atas demikian. Bahkan dia melakukan berbagai keburukan. Rajahat ala hasanati tauhidihi. Ya. Yang keburukan dia lebih kuat dibandingkan dari kebaikan-kebaikan tauhidnya. Fa innahu fi hali qauliha, maka ketika dia mengucapkan, keadaan mengucapkan, kana mukhlishan, dia mengucapkannya dengan ikhlas. Lakinnahu ata bidzanbin, bidunubin, dia melakukan berbagai dosa. Auhanat dzalika tauhida. Ya. Yang dosa-dosa tersebut auhanat dzalika tauhida wa akh wal ikhlasa fa ad'afathu. Ya. Tapi apa namanya, melemahkan tauhidnya tadi, melemahkan keikhlasannya, dan membuat lemah juga tauhid dia tadi. Wa qawiyatin naru dzunub, dan kobaran ya kobaran dosa dia semakin kuat. Hatta ahraqat dzalik, hingga dapat membakar itu semua. Ini kembali kepada definisi iman yazid wa yankus. Yazid bitaw wa yankus bil ma'siyah. Sampai iman itu enggak tersisa sedikit pun. Nah, dapat membakar itu semua. Terus bihilafil mukhlisil mustaqini fa inna hasanatahu la takunu illa rajihatan ala sayyiatihi wa la yakunu musirran ala sayyiatin fa in mata ala dzalika dakhalal jannata. Nah. Taib. Bihilafil mukhlis al mustaqin, berbeda dengan orang yang ikhlas, yang yakin. Fa inna hasanatihi la takunu illa rajihatan ala sayyiatihi. Ya. Maka kebaikan-kebaikan dia lebih banyak daripada kejahatannya, keburukannya. Wala yakunu musirran ala sayyiatin. Ya, dan dia pun tidak terus-menerus dari keburukan. Fa in mata ala dzalika dakhal jannah. Jika dia mati dalam keadaan demikian, dia masuk surga. Nah, terus gantian. Bismillah. Qala syarih. Wa innama yukhafu 'alal mukhlisi ay ya'ti bi sayyi'atin rajihatin. Fayad'ufu imanuhu fala yaquluha bi ikhlasin wa yaqinin mani'in min jami'is sayyi'ati wa yakhsha 'alayhi min asy-syirkil akbari wal asghari. Fa in salima min al-akbari baqiya ma'ahu min al-asghari fayudhifu ila dhalika sayyi'atin tadammu ila hadha asy-syirki tadammu tandammu ila hadha asy-syirki fayarjihu janibus sayyi'ah fayarjahu janibus sayyi'ati. Naam. Evan tadi wa inna ma yukhafu, ya, yang dikhawatirkan alal mukhlis kepada orang yang ikhlas, ayati bi sayyi'atin rajihatin fayad'ufu imanu, jika ia melakukan keburukan yang lebih besar daripada amal kebaikan dia. Fala yakuluha bi ikhlasin wa yakinin mani'in min jami' sayyi'at. Ya. Yang dia fala yakuluha bi ikhlas, berarti dia tidak mengucapkan la ilaha tadi dengan ikhlas, dengan yakin, ya, yang dapat mencegahnya dari segala keburukan tadi. Wa yakhsha 'alaihi min asy-syirkil akbari wal asghari. Dan orang seperti ini dikhawatirkan dia masih bisa terjatuh ke dalam syirik akbar, syirik asghar. Terus Udah ya. Fa in salima minal akbar. Jikapun dia selamat dari syirik akbar, baqiya ma'ahu minal asghar, dia masih punya syirik asghar. Fa yudifu ila dzalika sayiatin. Ya. Wa tandammu ila hadza syirki fa yarjah janibas sayiat. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, kalaupun dia selamat dari syirik akbar, baqiya ma'ahu minal asghar. Masih ada syirik asghar yang ada pada dia. Fa yudifu ila dzalika sayiatin. Akhirnya dia yudifu, dia sandarkan ya, kepada keburukan-keburukan tersebut, tandamu ila hadza syirk. Ya. Yang gabung lagi dengan syirik tadi, fayarjah janibus sayiat. Sehingga ya sisi keburukan dia lebih berat. Ya dan lillah. Terus fa inna sayiat, fa inna sayiati tud'iful imana wal yaqina. Karena keburukan itu melemahkan keimanan, keyakinan. Terus fayad'afu qawlu, fayad'ufu, fayad'ufu. Perhatikan. Ya. Dia kan sulasi mujaradnya itu lazim. Nanti sulasi mazidnya ad'afa yud'ifu itu muta'addi. Kalau lazim berarti mana lemah. Lemah wazannya da'ufa yad'ufu. Ya, da'ufa yad'ufu. Kalau dia muta'addi yang maknanya melemahkan, membuat lemah, ad'afa yud'ifu. Ya, boleh juga da'afa yud'ifu, tad'ifan. Ya. Maka kita sering mengatakan ya, wa da'afahu Al-Albani misalkan. Syekh Albani melemahkan hadis ini. Atau boleh juga ad'afa, boleh dua-duanya. Ya. Jadi lihat konteks kalimatnya. Kalau lemah berarti yad'ufu. Melemahkan yud'ifu. Ya, terus fa yad'ufu qawlu la ilaha illallah fa yamtani'ul ikhlasu bil qalbi fa yasiru al mutakallimu biha kal hadhi aw awil na'imi. Aw man yuhassinu sawtahu bi ayatin minal Qur'ani min ghairi dhuqin wa dhawqin min ghairi dhawqin wa halawatin fa ha'ula'i lam yaquluha bi kamali sidqi wal yaqini bal ya'tuna ba'daha bi sayyi'ati tunqidu dhalika bal yaqulunaha min ghairi yaqinin wa sidqin wa yamutuna 'ala dhalika wa lahum sayyi'atun katsiratun tamna'uhum min dukhulil jannati. Nah. Fa inna sayyi'ati tudiful iman. Ini ya. Nah. Ini keburukan melemahkan iman. Iman itu yazid wa yanqus bil ma'siyah. Wal yaqina melemahkan juga keyakinan. Fa yad'ufu qawlu la ilaha illallah, maka ucapan la ilaha illallah pun semakin melemah. Wayantani wal ikhlasu bil qalb. Ya. Maka ketika sudah semakin melemah, ikhlas tercegah di kalbu. Berarti dia sudah enggak bisa dikatakan khalisan min qalbih begitu. Fayasiru al mutakallimu biha kal hadi aw an-na'im. Berarti orang yang mengucapkannya ya udah. Itu bagaikan orang yang tidur. Ya. Orang yang tidur aja. Kalhazil, kalhazi. Semisal apa? Ya, udah seperti orang yang ini aja, nggak ada ini aja, nggak serius gitu. Atau naim seperti ngigo dia. La ilaha illallah. Jangan-jangan kita nih kayak gini nih. Ya. Ini kita lagi ngomongin ini, ternyata kita lagi. Allah musta'an. Ini berat ini. Karena konsekuensinya tadi apa? Menjauhkan dosa ya. Aw man yuhassinu sautah bi ayatin minal Qur'an. Atau seperti orang yang cuma memperbagus suara dia ketika baca ayat Al-Quran, min ghairi dzaukin, ya, min ghairi dzauki ta'mi halawatin, tanpa merasakan, ya, nikmatnya, manisnya membaca Al-Quran. Maka fa haula'i lam yaquluha bikamalis sidq wal yaqin. Ya. Al-hadi itu orang yang ngigo, ya. Al-hadi orang yang mengigau. Maka mereka itulah yang, ya, yang dikatakan di sini oleh Syekh, yang tidak mengucapkan la ilaha dengan ikhlas, dengan sidq, dan dengan yakin. Bal ya'tuna ba'daha, bahkan mereka melakukan setelah mengucapkan la ilaha illallah bisayyi'atin, dengan berbagai keburukan, tunkisu dalik, yang malah mengurangi hal itu semua. Bal yaqulunaha min ghairi yaqinin wasidqin, bahkan mereka mengucapkannya tanpa ada keyakinan dengan kejujuran. Wa yamutuna ala dalik, dan mereka mati di atas keadaan demikian. Walahum sayyi'atun katsiran, katsiratun, mereka memiliki keburukan yang banyak. Tamna'uhum min dukhulil jannah, yang dapat mencegah mereka dari masuk surga. Terus, wa idza kasurat az-zunubu saqura 'ala al-lisani qawluha wa qasa al-qalb, wa qasa al-qalbu an qawliha. Nah, ini juga nih, perhatikan. Idaka surat dunub sakula ala lisan qauluha. Jika semakin dosa semakin banyak, di, ya, maka berat bagi lisan untuk mengucapkannya. Ya. Wa qasal qalbu an qauliha. Dan hati pun merasa keras juga untuk mengucapkannya. La ilaha illallah. Terus, wa karihal amala shaliha. Wa kariha. Wa karihal amala shaliha. Wa sakura alaihi. Apa apa? Kariha. Kariha amala soliha. Amalu apa amala? Amala. Anam. Dan dia pun mulai membenci, enggak menyukai amal soleh. Ya. Itu dia memang udah rumusnya. Terus wasaqura alaihi sima'ul Quran. Sama'ul Quran. Dan berat bagi dia udah mulai mendengarkan Quran. Kalau dengerin Quran kayak jin di ruqyah. Ya, terus wastabsyara bi dzikri ghairihi wa tma'anna ila al-batil. Allah Akbar. Ya. Dan ia istabsyara, lebih senang bi dzikri ghairi, dengan mengingat selainnya, selain Allah. Nah, kalau zikir kepada Allah itu berat, tapi kalau ingat selain Allah itu enak. Ingat gacoan, ingat inceran. Allah musta'an. Ingat anak, ingat istri. Wa tma'anna ilal batil. Allah. Dan dia lebih merasa tantram dengan kebatilan. Lanjut. Wastahallal rafasa. Wastahla. Wastahla. Wastahlal rafasa wal mukhalatata ahli al-batil wa kariha al-mukhalatata ahli al-haqq. Fa mithlu hadha idza qalaha qala bi lisanihi ma laysa fi qalbihi wa bi fihi ma la yusaddiquhu 'amaluhu. Baik. Wastahla ar-rafas. Ya, dan dia berhias dengan rafas. Rafas itu ya kita terjemahkan maksiat lah, ya. Ya, dan dia lebih bergelimang dengan dosa. Ya. Wa mukhalatata ahlil batil, dan dia lebih senang bergaul dengan ahlul batil. Wa kariha mukhalatata ahlil haq, dia enggak suka bergaul dengan ahlul haq. Wa mithlu hadza idza qalaha qala bi lisanihi ma laysa fi qalbi. Yang dalam keadaan demikian, orang seperti ini jika dia mengucap la ilaha illallah, itu dia hanya mengucap dengan lisan, tidak seperti apa yang di, bukan pada kalbunya. Wa bi fihi, wa bi fihi, dia hanya mengucap lewat mulutnya. Ma la yusaddiquhu amaluhu, yang amalnya tidak membenarkannya. Aduh, ini berat nih, udahan yuk. Kok jadi kayak nyerang kita ini. Allah Ustaz. Qala al-Hasan, lanjut dikit. qala al-Hasanu laysa al-imanu bitahalli walal bitamanni walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathu al-a'malu faman qala khairan wa amila khairan qubila minhu wa man qala khairan wa amila sharran lam yuqbal minhu. Nah. Kemudian kata Hasan Al-Basri, ya. Ingat Hasan Al-Basri, nama bapaknya siapa? Al-Hasan bin Basar Al-Basri. Laisal iman bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukan cuma hiasan, angan-angan. Walakin ma waqara fil qulub. Namun iman itu ialah apa yang tertancap di kalbu. Wa saddaqathu al a'malu, dan dibenarkan oleh amal-amal soleh. Faman qala khairan wa amila khairan qubila min. Siapa yang mengucapkan kebaikan dan beramal baik, diterima imannya dia. Wa man khala khairan wa amila syarran. Namun siapa yang berkata baik tapi amalnya buruk, lam yuqbal minhu, tidak diterima iman dia. Allah musta'an. Ya. Wa qala Bakr. Tafadhal. Wa qala Bakr bin Abdullah al-Muzani ma sabaqahum Abu Bakr radhiyallahu anhu bi kasrati siyamin wa la salatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi faman qala la ilaha illallah. Wa qala Bakr. Ya. Bakr bin Abdullah al-Muzani. Baik. Seorang perawi yang siqah. Ya. Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati siyamin wala salatin. Ya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum, tidak, kan Abu Bakar yang paling unggul ya dari kalangan sahabat. Namun Abu Bakar itu tidak mengungguli ma sabaqahum, tidak mengungguli para sahabat mereka dengan banyaknya puasa dan sholat. Lakin bi syai'in waqara fi qalbi. Namun Abu Bakar mengungguli mereka dengan sesuatu hal yang telah tertancap di kalbunya, itu iman. Terus lanjut. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala, faman qala la ilaha illallah wa lam yakum bimujabiha bal iktasaba ma'a dhalika dhunuban wa kana sadiqan fi qawliha mukinan biha lakin lahu dhunubun afat sadaqahu wa yakinahu ad'afa sidqahu wa yakinahu wa dhafa ila dhalika asyirku al-ashgharu al-amaliyu rajahat hadhihi syai'atu ala hadhihi al-khasanati wa mata musyirran ala dunubi. Faman qala la ilaha illallah, siapa yang mengucap la ilallah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, walam yakum bimujabiha. Namun dia tidak, lam yakum, artinya dia tidak melakukan segala hal yang jadi hal-hal yang mewajibkan mengucapkan la ilallah, yaitu berupa amal saleh. Balik tasaba ma'adha dikadzunuban. Ya, bahkan dia masih dengan ucapan la ilallah, dia masih melakukan ya iktasaba, dia masih mengupayakan, masih melakukan berbagai dzunub, dosa. Wa kana shadiqan fi qawliha. Terus gimana dia? Ya, dia bisa jadi jujur dengan ucapan dia la ilallah. Mukinan biha. Ya, dia yakin. Lakin lahu dzunubun, namun dia memiliki dosa. Ad'afat sidqahu, yang akan melemahkan kejujuran di mengucapkan la ilallahnya, wa yakinahu, dan keyakinannya. Ya. Wandafa ila dhalika asyirku al-asgar, bahkan syirik asgar menambah lagi Syirik asgornya mana? Amali. Ya. Syirik asgor amali. Rajahat hadhihi sayyi'atu ala hadhihi hasanah. Maka keburukan-keburukan itu lebih kuat daripada kebaikan dia. Wa mata musirran ala dzunub. Badan dia pun mati di atas dosa-dosa. Oh iya, yang tadi berarti makna duna al-asghar, masih ingat enggak yang tadi? Fa in qalaha ala wajhin khalusa bihi minasyirkil akbar dunal asghar. Dunal asghar, dia terbebas dari syirik akbar tapi tidak syirik asghar. Syirik asghar-nya ini bukan dia maksudnya syirik-syirik asghar yang dilakukan, semisal bersumpah atas nama selain Allah, riya, sum'ah, begitu, bukan. Tapi syirik asghar-nya itu adalah maksiat yang yuta', yang ditaati. Maksiat yang ditaati. Gitu. Terus lanjut. Bikhilafi may yaquluha biyaqinin wa sidqin. Fa innahu imma an alla yakuna musirran ala syai'atin aslan aw yakunu tauhiduhu al-mutadhamminu li sidqihi wa yaqinihi rajjaha hasanatahu. Hasanatihi. Oh, hasanatihi. Nah, kan jamak muannats salim ketika mansub bil kasroh. Ya. Tai. Mana tadi? Bikhilafi ya? Berbeda dengan orang yang mengucapkannya dengan yakin dan jujur, fa innahu la imma ay alla yakuna musirran ala sayiatin aslan. Maka dia tidak akan melakukan keburukan-keburukan tadi terus-terusan musirran aslan sama sekali. Aw yakunu tauhiduhu mu'al mutadaminu li sidqihi wa yaqinihi rajjaha hasanatihi. Atau ya, tauhidnya dia yang mengandung kejujuran dia itu rajjaha hasanatihi, yang akan semakin menguatkan kebaikan-kebaikan dia. Terus walladzina yadkhuluna nara mimman yaquluha lam yaquluha bisidqi wa yaqini wattamaini almunafiyaini almunafiyaini limunafiyaini lisyai'ati au lirujahaniha lirujhan rujhan lirujhaniha au qaluha waktasabu ba'da dalika syai'atin rajahat ala hasanatihim summa da'ufa lidhalika sidakuhum wa yakinuhum summa lam yakuluha ba'da dalika bisidakin wa yakinin tamin li'anna dunuba qada'at afat dhalika sidqa wa sidqa wa yaqina alnya itu jangan dikorupsi wal yaqina min qulubihim faquluha min misli haula'i la yaqwa ala mahwis sayati fatarjihu syai'a tuhum ala khasanatihim intaha mulakhasan. Nah, ini masih ucapan Ibnu Taimiyah panjang ya, ini dari Minhajus Sunnah Nabawiyah. Walladzina yadkhuluna an-nar, ya, orang yang masuk neraka mimman yaquluha, dari orang yang mengucapkan la ilallah tadi itu ya, yang tahta masyiatillah namun ternyata masuk neraka. Lam yaquluha bisidqi wal yaqini attamain. Mereka tidak mengucapkannya dengan keyakinan dan keikhlasan sempurna. Al munafiyaini alisayiat. Kalau sempurna ucap keyakinan dan ikhlas itu akan ya menafikan keburukan. Ya, menafikan berbagai keburukan. Jadi akan mencegah dia dari berbagai keburukan. Aulirujhaniha. Ya. Atau yang akan menjadikan ya dia lebih kuat. Ya. Ya. Dan kejahatan yang lebih menang, itu. Tayyib. Ini kalau yang tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dan ikhlas, bagi siapa saja yang masih melakukan berbagai maksiat. Au qauluha waqta sabu ba'da dzalik bisayiatin, atau dia mengucapkan la ilaha illallah namun tetap melakukan setelah pengucapan la ilaha illallah berbagai sayiatin, berbagai keburukan yang rajahat ala hasanatihim, yang lebih unggul daripada kebaikan mereka. Tsumma dha'ifa dzalika sidquhum, maka kejujuran mereka itu melemah. Wa yaqinuhum, keyakinan mereka dalam mengucap la ilaha illallah juga melemah. Tsumma lam yaquluha ba'da dzalik bisidqin wa yaqinin ta'min, kemudian mereka setelah itu tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dan keyakinan yang sempurna. Li'anna dzunub qad adafat dzalika sidqa wal yaqina min qulubihim, karena berbagai dosa telah membuat lemah, ya, melemahkan kejujuran, keyakinan dari kalbu mereka. Wa qauluha min misliha ula la yaqwa ala mahwi sayiat, maka ya ucapan mereka seperti ini yang mengucap la ilallah namun tadi kayak tadi itu tidaklah kuat untuk menghapus seluruh dosa. Kan yang namanya la ilallah menghapus seluruh dosa, ya. Fayar fatarjihu sayiatuhum ala hasanatihim, maka keburukan mereka itu lebih unggul dibanding dengan kebaikan mereka. Ini selesai diucapkan oleh Ibnu Taimiyah. Baik, تفضل Pak Yusuf. Akhir. Bismillah, qala rahimahullah taala wa qad dzakara hadza katsirun minal ulama'i ka Ibnil Qayyim wa Ibnu Rajabin wa ghairihima. Qultu wa bima qarrarahu Syaikhul Islam rahimallahu taala tajtami'ul ahaditsa ahaditsu tajtami'ul ahaditsu. Ini dulu, ini juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, ya, disebutkan oleh para ulama Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab dan selainnya. Saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, wa bima qarrarahu Syaikhul Islam, dengan apa yang telah ditetapkan oleh Syaikhul Islam ini, maka tajtami'u al ahaditsu, maka hadis-hadis tadi dapat dipadukan, ya, dapat dikompromikan, dijama. Ya, kenapa kok orang yang mengucap la ilaha illallah masih bisa masuk neraka? Kan syaratnya dengan ikhlas gitu, khalisan begitu. Terus lanjut, qala wa fil haditsi dalilun ala annahu la yakfi fil imani annutku min ghairi i'tiqadi. Min ghairi i'tiqadin wabil aksi. Benar ya? Baik, perhatikan. Qala sini, ini kan Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan qala. Berarti yang berkata bukan beliau. Ya, kalau beliau berkata mungkin beliau mengatakan qultu. Ya. Ini yang berkata siapa? Nah, sebagian pentahqiq mengatakan ini adalah Qadi bin Iyad. Qadi Iyad. Ya, di kitab beliau Ikmalul Mu'lim, ya, Bifawaidil Muslim. Fil hadis, ya, ketika mencarah hadis ini, dalam hadis ini terdapat keterangan dalilun ala annahu la yakfi fil iman anutku, bahwasanya enggak cukup dalam iman hanya mengucap, sekedar mengucapkan aja. Min ghairi i'tiqadin, tanpa ada keyakinan. Ya. Wabil aksi, atau kebalikannya. Keyakinan aja tanpa ada ucapan. Ya, terus lanjut wa fihi tahrimun nara ala ahli tauhid. Tahrimun nari mudhofun ilaih. Oh. Wa fihi tahrimun nari ala ahli tauhidi tauhidil kamili. Wa fihi annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan lillahi ta'ala. Nah. Juga dalam hadis ini terdapat keterangan diharamkannya neraka bagi ahli tauhid yang sempurna. Ini at-tahrim al-mutlaq. Wa fihi annal amal la yanfa' illa idza kana khalisan lillah. Juga dalam hadis ini terdapat keterangan amal tidak bermanfaat kecuali, ya, jika dia amal tersebut dimurnikan hanya bagi Allah Ta'ala semata. Terus tanbihun. Qalal Qurtubi fi tadhkiratihi qawluhu fil hadithi min imanin ay min a'malil imanil lati hiya min a'malil jawarihi fayakunu fihi dalalatun ala annal a'ma ala anna al-a'mala as-salihata minal imani. Terus, wad-dalilu ala annahu arada bil imani ma qulnahu walam yaruddu walam yurid mujarradal imani alladhi huwa tauhidu wa nafyal. Ma'tuf karena tauhidu wa nafyu syirk. Wa nafyul syirkai syuraka'i. Oh, my dear. Syuraka'i wal ikhlasi. Wal ikhlasu wa nafyu syuraka'i wal ikhlasu biqoulihi la ilaha illallahu ma fil hadisi nafsahu min qoulihi akhriju summa ba'da dhalika yakbidu subhanahu qabdatan fayukhriju qauman lam ya'malu khairan qat yuridu bidhalika illa tauhida al-mujarrada minal a'mali intaha mulakhasan min sarhi sunan ibni Majjah. Benar ya? Majjah haknya sukun. Tanbih. Ini ada sedikit yang perlu diperhatikan. Qala al-Qurtubi fi tadhkiratihi, Qurtubi berkata dalam tadhkirahnya, qauluhu fil hadis, sabda Nabi dalam hadis, min imanin dari iman, ya, ay min a'malil iman, itu dari amal iman. Allati hiya min a'malil jawarih, yang merupakan amal anggota badan. Fayakunu fihi dalalatun, maka dalam hadis ini terdapat dalalah ala annal a'mal as-salihata minal iman, bahwa amal soleh termasuk bagian dari iman. Wadalilu ala annahu arada bil iman. Ya. Dan juga ini adalah dalil bahwa yang beliau maksudkan adalah iman makulnah, apa yang telah kita kemukakan sebelumnya. Ya. Apa yang telah kita sebutkan. Walam yurid mujarrad al-iman, dan tidaklah apa yang beliau maksudkan hanya sebatas iman alladhi huwa tauhid wa nafyu syuraka wal ikhlas bi qauli la ilaha illallah. Ya. Ya. Tidak sekedar berupa tauhid, penafian sekutu-sekutu atas Allah serta ikhlas dalam mengucap la ilaha illallah. Ya. Lima fil hadis, berdasarkan hadis yang nafsihi itu sendiri, min qawlihi, dari sabda Nabi, akhriju minan nar, gitu kan, keluarkan dari neraka, nah, gitu kan. Semua ba'da dalik, ya. Kemudian setelah itu, ya, Allah menggenggam, yakbidu subhana qabdatan, dengan satu genggaman qauman, apa namanya, fayukhriju qauman, kemudian Allah mengeluarkan suatu kaum, lam ta'malu khairan qat, yang mereka tidak, ya, beramal kebaikan sedikit pun, gitu kan. Ya. Taib, maksudnya apa? Yuridu bidzalika illa tauhida al-mujarrada minal amal. Maksudnya kecuali tauhid yang kosong dari amal. Ya. Intaha mulakhasan, selesai ini penjelasan secara ringkas dari syarah Sunan Ibnu Majah. Ya. Baik, itu penting ya. Yuridu bidzalika illa at-tauhida al-mujarrada minal amal. Yang beliau maksudkan tidak lain kecuali tauhid yang sekedar dari amal, yang kosong dari amal. Ya, amal apa maksudnya? Amal-amal yang dapat menyempurnakan tauhidnya. Bukan yang enggak beramal sama sekali. Cukup tauhid aja terus enggak sholat, enggak apa, bukan kayak gitu. Nah, cukup ya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.